Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam semua bab. Kita masuk di bab yang baru, Kitabus Shalah. Bab tentang masalah salat. Sering kita tekankan dalam beberapa pengajian bahwa jadikan sholat kita berdalil. Jadikan sholat kita berdalil. Kenapa harus seperti itu? Karena sholat berdalil inilah sholat yang diajarkan Nabi SAW dan beliau tuntunkan dalam hadis dari Malik Ibn Al-Khuwairith. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lakukanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Dan dengan cara seperti ini maka kita akan bisa lebih khusyuk ketika menjalankan salat. Karena secara umum orang bisa konsentrasi ketika dia memperhatikan setiap gerakan dan bacaan yang dia lakukan ketika salat, dan itu bisa dilakukan dengan cara menyesuaikan diri dengan dalil. Bab yang pertama, babun bad'ul adhan. Bab tentang permulaan adhan. Sejarah tentang adanya adhan di masa Nabi SAW. Seperti yang disebutkan dalam kitab syarah Usulus Salasah, bahwa ada tiga syariat terkait masalah sholat yang penetapannya secara bertingkat. Pertama, syariat sholat itu sendiri. Yang kedua, sholat lima waktu. Yang ketiga, sholat berjamaah. Dan ditambah satu lagi yang keempat adalah adzannya. Untuk syariat sholat, sholat sudah ada sebelum Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj. Sholat sudah ada sebelum Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj. Bentuknya adalah qiyamul lail dengan melakukan sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian sholat lima waktu ada ketika Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj. Dan pendapat yang lebih kuat, ini terjadi tiga tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Kemudian yang ketiga adalah pensyariatan adanya jamaah. Adanya jamaah disyariatkan ketika Nabi SAW sudah sampai di Madinah. Dan waktu itu belum ada azan. Yang keempat baru ada azan. Sehingga azan dari rangkaian sholat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bagian yang terakhir. Kita baca hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kana yaqulu kana al-muslimuna hina qadimul madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-salata. ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل بوق اليهود فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. Ibnu Umar menceritakan, dulu kaum muslimin ketika mereka telah sampai di Madinah, yajtami'una, mereka berkumpul, fayatahayyanuna salata, lalu mereka menetapkan waktu salat. Laisa yunadalaha, dan tidak ada panggilan azan untuk salat. Berarti salat jamaah ada terlebih dahulu sebelum ada azan. Dan di antara dalil bahasanya salat jamaah ada terlebih dahulu sebelum ada adzan adalah Jumatan telah ada sebelum Nabi SAW tiba di kota Madinah. Siapa sahabat pelaksana Jumatan pertama? Beliau adalah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah yang diselenggarakan di masjid yang disebut dengan Masjid Jumat. Dan Masjid Jumat sampai sekarang masih ada di dekat Masjid Quba. Perjalanan dari hotel sekitar Masjid Nabawi menuju Masjid Quba umumnya melewati Masjid Jumat. Itulah masjid pertama kali diadakan dan diselenggarakan sholat Jumat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Pelaksananya pertama adalah As'ad bin Zurarah. Karena itu para sahabat yang lain ketika mereka melaksanakan Jumatan, ada di antara mereka yang mendoakan kebaikan untuk As'ad bin Zurarah. Rahimallahu As'ad ibn Zurarah. Mereka mendoakan kebaikan untuk As'ad bin Zurarah, lalu ditanya oleh anaknya, kenapa bapak setiap kali hari Jumat, setiap kali mau berangkat Jumatan, selalu mendoakan As'ad bin Zurarah. Kemudian sahabat ini mengatakan, dialah orang yang pertama kali menyelenggarakan Jumatan. Sehingga Jumatan sudah ada sebelum ada azan. Fayatahayyanuna sholata, lalu mereka menentukan waktu sholat dengan perkiraan. Kira-kira ini sudah masuk duhur, mereka kumpul sholat duhur. Kira-kira sudah masuk waktu asar, mereka kumpul sholat asar. Laisa yunada laha, dan tidak ada panggilan azan untuk sholat. Fatakallamu yauman fi dzalika, akhirnya mereka pun melakukan rapat pada satu hari untuk menentukan bagaimana cara mengumpulkan manusia ketika sholat jamaah. Ada beberapa usulan. Tayyib, hadirin yang kami hormati, syariat itu tidak butuh logika manusia. Syariat tidak butuh logika manusia. Syariat juga tidak butuh usulan manusia. Karena syariat ini pemberian dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukan dari perasaan manusia, bukan dari logika manusia, bukan dari usulan manusia. Murni pemberian dari Allah. Makanya orang yang membuat syariat, dalam Al-Quran Allah sebut sebagai orang yang telah melakukan kesyirikan. Karena dia menandingi Allah dalam pembuatan aturan. Allah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'um lahum minad dini ma'lam ya'zam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah? Syara'u lahu minad din, yang menetapkan syariat dalam masalah agama, malam ya'zam bihillah, yang tidak pernah diridai oleh Allah, tidak pernah diizinkan oleh Allah. Allah sebut orang yang membuat aturan baru di luar aturan Allah dalam masalah agama. Perhatikan di sini, dalam masalah agama Allah sebut sebagai syuraka, sekutu selain Allah. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, lalu kenapa di sini ada rapat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menampung usulan para sahabat untuk menentukan bagaimana caranya memanggil orang ketika salat. Tayyib. Rapat yang dilakukan di sini bukan rapat untuk menyempurnakan syariat, namun rapat yang mereka lakukan adalah untuk mimba bil maslahah al mursalah. Untuk menciptakan kondisi yang dibutuhkan oleh umat sebagai bentuk maslahat bersama. Misalnya begini ya, kita mau melaksanakan Jumatan di kampung seberang. Bagaimana cara untuk bisa Jumatan di kampung seberang? Nah, kemudian kita rapat. Ada yang mengusulkan jalan kaki, ada yang mengusulkan naik kendaraan, ada yang mengusulkan naik pesawat dan seterusnya. Maka masukan di sini sifatnya hanya untuk apa? Kemaslahatan bersama. Namun kemaslahatan bersama ini ketika Allah turunkan aturan, ketika Allah turunkan aturan, maka aturan itu menjadi syariat. Dan itu hanya bisa terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftahul majal, membuka peluang bagi para sahabat untuk menyampaikan apa yang paling maslahat bagi kita, lalu oleh Allah jadikan sebagai aturan. Berarti di situ ada apa? Takrir, persetujuan dari syari', dari yang menetapkan syariat, bahwa yang seperti ini jadikan sebagai aturan. Kemudian masing-masing mengusulkan. Nah, orang itu tergambar menyampaikan sebuah usul ketika ada yang ditiru gitu ya. Saya usul A, saya usul B. Kenapa? Niru A, niru B. Maka sahabat, ada yang mengusulkan kita pakai nakus saja, kita pakai lonceng. Nanti kalau lonceng berbunyi, berarti itu tanda masuknya waktu sholat, maka para jamaah berkumpul. Sebagaimana orang Nasrani. Namun Nabi SAW tidak setuju. Ngapain tiru-tiru Nasrani? Wa qala ba'dhum, ada juga yang mengusulkan bal buqan mithla buqil yahud. Kita pakai saja trompet seperti Yahudi. Namun beliau juga tidak setuju. Wallahu a'lam. Coba Bapak Ibu bayangkan, andai kan ada yang usul, ya Rasulullah, kita pakai beduk saja. Kira-kira Nabi setuju atau tidak? Ada yang usul lonceng, ada yang usul trompet. Sekarang kita bayangkan, andai kan ada yang usul, ya Rasulullah, kita pakai beduk. Kira-kira beliau setuju enggak? Apa bedanya lonceng, trompet, beduk? Semuanya adalah alat, alat musik, ya, instrumen musik yang bisa mengeluarkan suara yang keras. Sehingga ketika ini ditolak, kenapa kok gak ada usul beduk? Gak mikir mereka sampai ke beduk. Dan kalaupun ada yang usul beduk, kita bisa bayangkan beduk pasti akan ditolak. Sebagaimana layaknya lonceng dan trompet. Secara fungsi sama, yaitu bagaimana memanggil orang untuk, atau menggunakan instrumen musik untuk memanggil orang agar datang ketika waktu sholat berjamaah. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sejarah seperti ini kita tidak jumpai di kalangan para sahabat tabi'in maupun generasi setelahnya menggunakan media-media dan instrumen seperti ini untuk memanggil kaum muslimin agar berkumpul ke masjid untuk sholat. Termasuk diantaranya adalah beduk. Orang mungkin mengatakan itu kan tradisi. Ini juga tradisi. Orang Arab di Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhuma, Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu an bermimpi diajari adzan. Namun yang pertama kali menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Zaid. Dan Umar mengatakan saya juga bermimpi yang sama. Lalu beliau mengusulkan awala tab'atsuna rajulan yunadi bis salat. Kenapa Anda tidak mengutus seseorang, menyuruh seseorang untuk mengumandangkan adzan salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, kum fanadi bis salat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda memanggil, wahai Bilal, silahkan adzan dan panggil orang untuk sholat. Kenapa Bilal? Disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Abdullah bin Zaid menyampaikan usul seperti ini, beliau mengatakan, fa'alim Bilal, ajarkan kepada Bilal, fa'innahu andanu sawtan minka. Karena Bilal itu lebih keras suaranya. Tayyib. Sahabat, ada yang lebih indah suaranya dibandingkan Bilal. Siapa beliau? Siapa beliau? Abdullah bin. Siapa beliau adalah Abu Musa al-Ash'ari. Yang disebut oleh Nabi sebagai apa? Laqad utita mizmaron min mazamiri Ali Daud. Abu Musa telah diberi keindahan suaranya Nabi Dawud. Juga Ubay bin Ka'ab, yang Nabi SAW suka mendengarkan suara lantunan murattal beliau. Namun Rasulullah SAW ketika memilih adzan, beliau tidak pilih yang paling indah suaranya, yang bisa meliuk-liuk, tapi yang beliau pilih yang paling kencang suaranya. Dan itulah Bilal. Orang Arab itu ada yang dikenal dengan sebutan Sayyid. Sayyid maknanya adalah Zu Sautin, orang yang suaranya itu sangat kencang. Nah, diantara yang punya kelebihan itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Diceritakan Abbas bin Abdul Muttalib, kalau beliau mencari karyawannya, beliau punya karyawan untuk menjadi pengembala kambing, punya beberapa pembantu untuk mengembalakan kambing. Ketika beliau lagi butuh nyari mereka, maka Abbas bin Abdul Muttalib itu naik ke bukit, terus bengok. Bengoknya Abbas itu melompati kota Mekah. Jadi di sini ada bukit, di sini ada bukit yang lain. Bapak Ibu yang sudah ke sana kan bisa perhatikan ya, Mekah itu penuh dengan bukit-bukit, bukit-bukit, bukit. Naik bukit bengok, nah, itu bisa suaranya ke bukit seberang, seberang, seberang. Terus datang mereka turun ke Mekah. Nah, orang seperti ini namanya Sayyid. Makanya ketika perang Hunain, para sahabat kacau karena mereka diserang oleh pasukan dari Hunain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari Abbas bin Abdul Muttalib, kumpulkan mereka semuanya dan sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Untuk menyatukan kekuatan, mengembalikan kekuatan kaum muslimin. Yang diminta Abbas, li'annahu sayyid, karena Abbas itu punya dzu sautin, orang yang suaranya kencang banget. Nah, termasuk diantaranya adalah Bilal. Makanya yang penting dalam adzan itu suaranya kencang. Nah, kalau sekarang kencang dan lembek, ya, tergantung toa. Nih, makin toa makin kencang. Sehingga yang dicari kencang dan enak didengar. Wallahu a'lam. Tayyib, selanjutnya kita membaca bab babun al-amru bi syaf'il adzan wa itaril iqamah. Bab perintah menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dzakarun nara wan naqusa. Fa dzakarul yahuda wan nasara. Fa umira Bilalun ayyashfa'al adzana wa ayyutiral iqamah. Anas menceritakan dulu para sahabat membahas tentang bagaimana cara untuk memanggil orang ketika salat. Ada yang usul pakai api. Ada yang usul pakai api. Jadi kita nyalakan api yang gede, wah, nanti nek bulat-bulat ketok, blue naik, orang tahu ini waktunya sholat. Yang membingungkan, nek ono wong ngobong uwu, wah, bingung. Alhamdulillah usulan ini tidak diterima. Andaikan itu terjadi, mungkin kalau zaman sekarang diganti pakai kembang api. Dor. Wah. Kemerotok ning dhuwur ya. Wah, itu waktunya sholat datang. Andaikan itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan naqus, dan juga ada yang usul pakai lonceng. Namun mereka menyebut ini kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Fa umira Bilalun, kemudian Bilal diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan adzan. Beliau menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Dan jadilah redaksi seperti adzan yang ada di zaman sekarang. Dan redaksi adzan itu ada dua. Menurut riwayat, redaksi adzan ada dua. Pertama, adzan seperti yang kita dengar sekarang. Dan ini adzannya siapa? Bilal, Abdullah bin Ummi Maktum, dan adzan yang sering dilantunkan di kota Madinah. Kemudian ada adzan redaksi yang kedua, dan itu adzan redaksi yang dilantunkan oleh Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Karena muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga. Satu Bilal, dua Ibnu Ummi Maktum, yang ketiga Abu Mahdzurah. Dua yang pertama muadzin di kota Madinah, satu yang terakhir muadzin di kota Mekah. Dan seperti inilah idealnya muadzin. Muadzin itu petugas khusus. Jadi dia muadzin, muadzin seterusnya. Karena dia menjadi penanda masuknya waktu sholat di masjid tertentu. Nek wis krungu suarane Paijo, oh ini masjid A. Nek krungu suarane Paimin, oh ini masjid B. Sehingga orang tahu. Nah, ketika Paijo dolan ning masjid Paimin, jangan adzan. Kenapa? Haknya Paimin. Nanti ada orang dikiranya, oh masjidnya A sudah adzan, padahal itu Paijo kesasar ning masjid Paimin. Nabi SAW membagi adzan kepada para sahabatnya seperti ini, dan itu tidak gantian, ya, tetap itu terus. Adzannya Abu Mahdzurah ada tambahan syahadatain diulangi lagi. Kita ketika adzan syahadatain diulangi berapa kali? Dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian diulangi lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadinya empat kali. Syahadat yang kedua juga sama, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diulangi lagi empat kali. Namun yang pertama dikeraskan, yang kedua dipelankan. Yang pertama dikeraskan, yang kedua dikeraskan, dipelankan. Asyhadu an la ilaha illallah. Diulangi lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Pakai corong luar. Nah, setelah itu dimatikan, ganti corong dalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian nyalakan corong luar lagi, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua kali. Matikan corong dalam, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua kali. Ini adzannya Abu Mahdzurah. Dan adzan yang kedua ini hampir tidak ada di tempat kita. Sunnah yang hilang. Dulu pernah kita praktekkan di pondok kayak gitu. Alhamdulillah enggak ada respon. Ya karena di pondok. Coba kalau di masjid ya. Di masjid umum nanti akan bikin rame kalau tidak ada mukaddimahnya. Makanya kita berikan mukaddimah sebagai edukasi agar masyarakat tidak mengingkari apa yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah kalau ditinggalkan seluruh manusia maka akan hilang, ya, akan hilang dan mati. Nah, cara untuk menghidupkan sunnah diajarkan, kemudian izin untuk diamalkan. Ya. Mau dipraktekan nanti ada nisa. Insyaallah takmir siap jadi backup ya. Kalau yang bersangkutan ditangkap warga. Tayyib. Kemudian iqamah dibuat witir kecuali lafaz qad qam lafaz takbir dan qad qamatis shalah. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya qad qamatis shalah tetap dua kali. Sehingga witir di sini bukan maksudnya semuanya satu. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyal shalah, hayyal falah, qad qamatish shalah, Allahu akbar la ilaha illallah. Kurang. Ini, Bu, kurang. Ada yang kayak gitu, Pak? Barangkali ada yang pernah dengar. Saya pernah melihat komat seperti ini di daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Masjidnya agak pelosok gitu. Di kecamatan, namanya kecamatan Kapas. Agak masuk. Komatnya sekali. Dan yang benar takbirnya dua kali. Karena witir di sini adalah membagi dua separuhnya adzan. Separuhnya adzan. Kalau adzan takbir empat kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka komat separuhnya. Jadi cukup sekali atau cukup dua kali. Kemudian berikutnya babun istihbabul qawli mithla qawlil muadzin liman sami'ahu thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yas'alu lahul wasilata. Bab anjuran untuk menjawab adzan. persis sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin bagi orang yang mendengarnya, bagi orang yang mendengarnya. Sehingga jawaban adzan itu untuk yang mendengar, bukan untuk muadzin. Sehingga perlu enggak muadzin menjawab adzan? Ya enggak perlu, dia yang adzan. Dia yang adzan. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kamu mendengarkan an-nida, nida di sini maknanya panggilan secara bahasa, namun maksudnya adalah nida us-salah, panggilan untuk salat. Sehingga alif lam dalam kalimat ini adalah alif lam yang di situ mengandung makna tertentu yang diistilahkan oleh para ahli nahwu dengan alif lam li'ahdi dzihni. Alif lam li'ahdi adzihni. Kalau kamu mendengarkan suara panggilan, maksudnya adalah panggilan salat. Faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Artinya jawablah adzan. Ya. Ada orang punya anggapan seperti ini. Menjawab adzan itu ya datang ke masjid. Bukan maksudnya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini anggapan yang enggak benar. Ya datang ke masjid betul, datang ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat jamaah. Namun menjawab adzan ada syariatnya sendiri. Sehingga jangan dipahami menjawab adzan itu tidak ada, namun yang ada adalah menjawab adzan dengan cara mendatangi masjid ketika ada panggilan adzan. Bukan seperti itu. Menjawab adzan itu ada syariatnya sendiri, yaitu dengan cara menirukan seperti yang diucapkan oleh muadzin sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan salasun minal jafa. Ada tiga perbuatan yang merupakan tindakan sembrono. Salah satunya kata beliau adalah tidak menjawab adzan. Sediakan waktu khusus. Ada adzan, ya sudah. Dijawab. Jangan sibuk dengan yang lain. Kita sediakan waktu sejenak untuk menjawab adzan. Nah, bagi sebagian orang kelihatan sayang sekali dengan waktunya ya. Adzan berkumandang, dia tetap sibuk dengan aktivitasnya dan tidak menjawab. Meskipun boleh menjawab adzan sambil beraktivitas yang lain. Yang penting pokoknya menjawab. Menjawab adzan, mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin kecuali kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Apa kaitannya? Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu bukan kalimat zikir. Bukan kalimat zikir. Adzan yang kalimat zikir itu dari awal takbir, syahadat, kemudian tahlil di belakang. Sedangkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu panggilan. Itu panggilan. Ajakan, ayo sholat, mari menuju kemenangan. Dan manusia tidak akan mampu untuk melaksanakan dua hal ini tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pendengarnya mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kami tidak akan memiliki daya dan kekuatan untuk bisa mendatangi panggilan ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak tirukan. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama Allahu akbar Allahu akbar, kalimat apa ini? Takbir, dan itu di zikir. Maka kita ikut zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat. Pernyataan keesaan Allah, kita ikut bersyahadat. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, syahadat pernyataan tentang status Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikut menyatakannya. Ketika ajakan untuk salat, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jangan ditirukan. Ayo salat, ayo salat. Gak nyambung jadinya. Paham ya? Ayo sholat, ayo sholat. Mau diajak kok ya? Iya tak sholat, gitu harusnya jawabannya ya. Nah kita bisa melaksanakan ajakan itu setelah mendapatkan bantuan dari pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini mirip seperti kekeliruan orang ketika di forum. Nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut Sallu Alaihi, ayo podo sholawat. Semua mengucapkan Sallu Alaihi. Nah, satu masjid mengucapkan Sallu Alaihi. Ayo podo sholawat, ayo podo sholawat. Sing sholawat siapa? Hah? Pelaksananya siapa? Siapa yang melaksanakannya? Yang disuruh ustadznya. Saya nyuruh jamaahnya. Yang mengucapkan sholu alaih itu siapa? Jamaah. Ustadznya misalnya kita menghormati beliau sang nabi sholu alaih. Kape ngomong sholu alaih. Mari berikan salawat untuk beliau. Semua malah memerintahkan. Pelaksananya siapa? Tinggal satu ini yang di depan. Kudune ustaz, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini contoh kekeliruan dalam praktek di masyarakat. Mereka hanya sebatas ikut-ikutan, tapi bisa jadi tidak paham latar belakangnya. Dari sini kita bisa memahami kenapa hayya 'alas shalah, kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Kok beda sendiri, Pak? Ya, latar belakangnya seperti tadi. Ayo salat, ya keliru. Ayo salat. Insyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang terakhir la ilaha illallah ini juga zikir, maka kita ikut zikir. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ketika beliau berada di atas mimbar, beliau menyampaikan salam, kemudian muadzin adzan. Ada yang menarik dari jawaban Muawiyah ketika menjawab adzan. Muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muawiyah ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, wa ana. Muadzin mengatakan, saya bersaksi la ilaha illallah. Jawab Muawiyah, saya juga. Ringkas saja, wa ana. Saya juga sama. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ana. Saya juga. Saya juga sama seperti kamu, sama-sama bersaksi la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana, saya juga. Sehingga beliau ketika menjawab adzan untuk syahadatain hanya dengan kalimat wa ana, saya juga, saya juga. Kita sama-sama bersaksi. Ala kulli hal, dua hal ini diperbolehkan dan karena ini praktek sahabat bisa kita tiru sebagai bentuk jawaban adzan. Kemudian dilanjutkan hadis dan ayat yang lain, summa saluli alwasilata fa innahu manzilatun fil jannah. Kemudian mintalah kepada Allah agar Allah memberikan wasilah untukku. Dan itu adalah satu kedudukan di surga, la yasluhu illa lirajulin wahid, yang tidak boleh dimiliki kecuali oleh satu orang. Ada satu posisi di surga yang hanya akan diduduki oleh satu manusia. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap akulah orangnya. Lalu kita diminta sebagai bentuk rasa terima kasih atas jasa dan perjuangan beliau, memohon kepada Allah semoga beliau yang nantinya akan menduduki al-wasilah, beliau yang akan menduduki al-wasilah. Maka kita membaca doa ati Muhammadanil wasilah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Wa ba'athu maqaman mahmudan, dan tunjuk beliau untuk menempati maqam mahmud allati wa'adtahu, yang telah engkau janjikan. Allah janjikan maqam mahmud untuk Nabi di surat apa? Di surat Al-Isra. wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian waktu malam, wa minal lail fatahajjad bihi, gunakanlah untuk tahajud sebagai bentuk nafilah untukmu. Asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan menjadikanmu untuk menempati maqam mahmud. Berarti Allah janjikan nabinya akan mendapatkan posisi maqam mahmud. Lalu sebagai bentuk iman kita kepada ayat ini, maka ketika menjawab adzan, kita memohon kepada Allah, wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtahu, dan utuslah beliau untuk menempati maqam mahmud yang telah engkau janjikan. Janji itu di mana? Ada dalam Al-Quran. Saya mengimani janji itu benar. Maka kita nyatakan dalam doa kita. Kita nyatakan dalam doa kita. Sehingga nyambung antara doa yang kita baca dengan keimanan yang kita miliki, dan hamba yang mukmin itu mengimani janji Allah. Iman kepada janji itu apa hukumnya? Syarat mukmin, itu syarat mukmin. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa. Apa yang dimaksud al-husna? Surga. Siapa yang beriman, fa amma man a'ta, siapa yang a'ta, dia memberi kebaikan, wattaqa, berusaha untuk bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya surga. Sehingga membenarkan janji Allah itu syarat mukmin. Bapak silakan beramal, nanti dikasih surga. Eleh mas, seranggup beri surga. Wah bahaya ini. Ini bahaya. Mas pokoknya sementara aku taat, aku gak ngubris buat dikasih surga, mbak orang karepe. Bahaya pak itu, harus iman kalau besok akan dikasih surga. Karena kalau tidak, berarti dia tidak mengimani janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk husnudzon kita kepada Allah adalah mengimani janji Allah. Allah kasih janji, siapa yang mengamalkan ini nanti dapat ini, mengamalkan ini dapat ini. Nah kita ikrarkan itu dalam doa setiap pagi dan sore dengan membaca Sayyidul Istighfar. Ada kalimat gimana? Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku selalu komitmen dengan ahdika, perjanjian denganmu, wa wa'dika, dan apa? Janji baik yang Allah berikan kepada hambanya, bagi mereka yang mau taat. Mastata'tu, semampunya. Saya masih yakin kalau nanti Allah akan ngasih pahala bagi mereka yang taat. Saya tetap yakin kalau Allah akan memberikan surga bagi mereka yang mukmin. Janji-janji seperti ini kita imani. Nah, kita membaca Al-Quran, di situ ada janji, ada ancaman. Kemudian kita imani semua itu, dan bahkan sampai kita nyatakan dalam doa kita. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Babun fadlul adhan wa harabu syaitan inda sima'ihi. Bab keutamaan adhan, dan setan lari ketika mendengar adhan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'a at-ta'dhin." Ketika azan dikumandangkan, maka setan lari dari masjid sambil terkentut-kentut. Durat, kentut itu ada dua ya. Ada durat, itu kentut yang punya suara. Ada fusa. Fusa itu silent mode. Ngeses. Kentut tanpa suara. Namanya fusa. Setan lari dari masjid walahu duratun, sambil ngentut yang bersuara, hatta la yasma'at ta'din, sampai tidak mendengar adzan. Wah itu gede nih kaya apa pak suara nih. Toa saja kalah. Wallahu a'lam, itu gaib. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan ini. Padahal ini di tidak bisa diindra oleh manusia. Nah, ditiru oleh orang sekarang. Ada orang istirahat di masjid. Ya. Mungkin tukang bakul bakso, bakul apa, termasuk Gojek misalnya, udah turun ning masjid. Begitu azan bubar. Ketika mendengarkan azan mereka menjauh dari masjid. Nah, itu nih dicelok setan. Ketika azan dikumandangkan, adbara syaitan, setan-setan lari dari masjid. Cuman rangentut, ya. Sampai tidak mendengarkan azan. Kita juga heran, ini orang sebelum sholat jamaah dia di masjid tiduran istirahat. Begitu ada azan menjauh dari masjid, hilang. Aneh ya. Padahal dia mukmin enggak? Mukmin, makanya milihnya masjid. Ya. Karena kalau kafir yang dipilih pos kampling. Supir Gojek misalnya, yang Nasrani istirahat nyari pos kampling. Ya. Dia nyari masjid menunjukkan kalau dia mukmin. Fa idza qudiyan nida'u aqbala. Setelah azan selesai dia datang lagi. Datang lagi ganggu orang yang sholat sunnah, yang tahiyatul masjid, yang qobliyah diganggu. Hatta idza thuwiba. Ketika dilakukan taswib, taswib itu iqamat. Ketika dilakukan iqamat bis shalah untuk sholat, adbara lari lagi. Hatta idza qudiyat taswibu. Ketika taswib sudah selesai, qomat sudah selesai, datang lagi. Istilah baru taswib itu sama dengan iqamat. Hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi. Kemudian dia membisikkan dalam jiwa setiap orang-orang yang salat, yaqulu udzkur kada, udzkur kada. Eling ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini, lima lam yadzkur, untuk kejadian yang sama sekali tidak pernah dia ingat. Sehingga seolah-olah orang itu ketika sholat, betapa berharganya apa yang ditinggal di rumah. Yang tadi tidak sempat diingat sama sekali, gak pernah mikir apa misalnya ya, kucingnya. Ketika sholat kepikiran kucing. Gak pernah mikir anaknya, ketika sholat kepikiran anak. Sehingga orang menyusun rencana ketika sholat. Rampung iki saya akan melakukan ini gitu ya. Hatta yakhthur bainal mar'i wa nafsihi, dibisikkan engko bar salat ngene iki. Dia menyusun rencana kan ketika sana. Hatta yadhalla rajulu ya la yadri kam shalla, sampai orang tidak ingat berapa rakaat salat yang dia kerjakan. Subhanallah. Dan enggak ingatnya itu rombongan. Semujit wali HP. Ada pak kayak gitu? Sering kayak gitu. Nah itu hebatnya godaan setan ketika sholat. Penjelasan detailnya akan kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah. Dan insyaallah setelah sholat isya nanti ada penyerahan bingkisan dan zakat ya, zakat mal yang diselenggarakan oleh IBR, Komunitas Bersih Riba, bagi jamaah yang telah mendapatkan atau telah mendapatkan informasi dari panitia akan mendapatkan zakat, dimohon nanti tidak meninggalkan masjid. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.